taqin. Lah mutaqin niku yu'minuna bil ghaib. Nah, untuk mencapai ilmu paling tidak memahami yang gaib, karena ini rumus dasar untuk menjadi mutaqin, maka dulu ulama-ulama kita mempunyai kurikulum khusus bagaimana yang gaib itu bukan semata-mata qaulun bil lisan, tapi i'tiqadun bil qalb. Makanya ada jalan-jalan yang ditempuh oleh para ulama untuk mencicipi bahwa bil ghaib itu bukan wacana, tapi bagaimana yu'minuna bil ghaib itu menjadi experience of religion, menjadi pengalaman keagamaan. Makanya Syekh Abdul Qadir disuruh duduk 25 tahun di padang pasir untuk membaca fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bagaimana dua ayat ini menjadi pengalaman beliau untuk masuk bahwa yang gaib itu ono tenan gitu loh. Bukan teori. Sunan Kalijaga disuruh duduk 3 tahun. Sunan Geseng disuruh duduk 3 tahun. Santri-santri di pondok diajarkan dalailul khairat puasa 3 tahun. Diajarkan yang namanya hizib, minimal diajar mahabbah. Untuk apa? Biar punya sedikit aja experience of religion yang namanya gaib. Siapa yang bisa bayangkan begitu sekarang ini muncul orang-orang yang kalau dengar gaib itu begitu sakitnya dia. Kru gaib musyrik, kru gaib kafir. Tidak ada yang mengerti gaib, sebab yang mengerti gaib hanya Allah. Bahkan Rasulullah pun tidak mengerti. Akhirnya apa? Untuk masuk menjadi muttaqin dengan kerangka dasar yang pertama, yu'minuna bil ghaib. Tidak punya dia. Akhirnya apa? Dia tidak pernah mencerap satu ilmu sedikit pun tentang gaib. Begitu kerangka dasar memahami yang gaib tidak pernah menjadi experience dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Dia akan menghadapi masalah di muttaqin yang kedua, di tahap dua. Apa? Yuqimu nasolah. Sebab yuqimu nasolah itu benar-benar gaib, karena menghadap yang tidak kelihatan. Orang kalau tidak memahami yang gaib, begitu menghadap yang tidak kelihatan, ini tidak menghadap Allah. Makanya orang-orang yang yu'minuna bil ghaibnya ini matang menjadi experience, ketika dia sholat tidak bisa melihat Allah, maka dia berpikir untuk apa? Dia berpikir tentang, karena gak ngerti ini diterima apa enggak, mikir keterima apa enggak, jadi dia udah pusing. Diterima apa urayo? Terima apa enggak ya? Jangankan nyalain orang, enggak berani. Wong mikir keterima apa enggak, jadi dia pusing kok. Karena yu'minuna bil ghaib ini menjadi landasan dasar kepada yuqimuna sholat. Sebab yuqimuna sholat itu rumus dasarnya ka'anna katarohu fa'illam takun tarohu fa'innahu yaroka. Beribadah ubudullah, beribadah kau kepada Allah ka'annaka, seperti engkau ini taruh lihat Allah. Angel ya memang kalau bahasa Indonesia itu saya ubudullah. Wah susah woy. Beribadah kau kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Kalau engkau gak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Nah, sholat itu kan gak bisa lihat, tidak. Nah, kalau kita gak lihat Allah, sementara kita ini wajah tu wajhiya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tidak mudah. Loh, makanya orang kalau yu'minuna bil ghaibnya ini mateng, sholatnya gak cerewet karena ngadep yang gaib, gak cerewet. Nah sekarang kenapa banyak sekali orang sholatnya cerewet? Karena yuqimuna bil ghaibnya gak mateng. Dengar beduk ribut, dengar pujian ribut, dengar apa aja ribut. Ya inilah. Nah belum lagi masuk yang keempat, yang ketiga, Wami marosak nahum yufikun. Nah, menginfakkan yang gaib. Tidak usah dipikir, tidak usah dipikir terima apa, tidak usah kalau kasih aja. Zakat itu. Ada bedanya, diterima ya jadi bata ya uto, nggak diterima ya jadi bata yang nggak kotor tembok yang meledos gitu ya. Nah, ada yang ngerti. Makanya orang kalau yu'minu nabil ghaibnya mateng, begitu menginfakkan sesuatu dia nggak pernah mikirin lagi. Begitu yu'minu nabil ghaibnya nggak mateng, mate dia. Setiap hari udah ngitung-ngitung, aku ini sudah zakat, sudah nginfakkan 40.000, kok belum berubah jadi 400.000 ya. Nah, ini kan fenomena baru, orang ngitung-ngitung sodako, lu iki lo, ini kenapa? Gagal di yang pertama ini, gagal di yu'minu nabil ghaib. Tidak main-main. Makanya saya kadang lihat anak-anak yang bersolawat ini, ada seneng dan ada sedih, benarnya. Nah, itu senengnya itu apa? Ada yang belajar solawat, ada yang baca sedih, tapi kadang sedih juga, ya itu. Posisi orang solawat ini kan posisi paling vital dalam kehidupan kaum muslim. Ini kan penghubung kita pada Rasulullah. Solawat itu kan yang menghubungkan kita kepada Rasulullah. Sholat kita itu kan gak diterima kalau tidak lewat Rasulullah. Lho, sholat kita itu ke annakatarohu. Sementara Rasulullah itu annakatarohu. Rasulullah itu lihat, makanya kita karena gak lihat, ya nitip sama yang lihat. Makanya kita kemudian baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sholli ala.